وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، kita masih di bait 26 sampai 28. Wal ilmu imma bittirari yahsulu aw biiktisabin hasilun fal awwalu fal kal mustafadi bil hawasi al khamsi bisyammi aw bidzauqi aw bil lamsi wasam'i wal ibsari wal absari summa tali ma kana mauqufan ala istidlali. Ya, kemudian kita masih membacakan penjelasan dari Syekh Al-Utsaimin mengenai ilmu daruri. Syekh Utsaimin mengatakan faqad qalu hadza laisa bidaruri li anna al-hawas qad tukhti'u faqad yashmu al-insanu asy-syai'a alladhi lahu raihatun wa idza kana mazkuman la yakunu lahu raihatun 'indah. Ya, mengenai yang didapat dijangkau dengan panca indera ini dikatakan oleh Syekh Al-Amriti bahwa itu adalah ilmu daruri. Tapi kata Syekh Al-Utsaimin, ini kalau para ulama ada yang mengatakan itu bukan daruri, karena hawas qatukhti, karena namanya indrawi terkadang keliru. Faqat yasumu al-insanu asyai'a alladhi lahu ra'ihatun. Terkadang seseorang manusia dimencium sesuatu yang punya aroma. Wa idza kana mazkuman, tapi kalau seseorang yang terserang pilek, ya, la yakunu lahu raihatun indah, maka dia enggak memiliki aroma penciuman, ya, apa yang di sisi dia tidak dapat mencium. Ya, fazukamu, maka flu pilek yukhfi ar-raihata, maka flu pilek dapat menyembunyikan aroma, lakinnahu la yaqlibuha, tapi dia tidak dapat membaliknya. La yaj'alul qabiha hasanan walal hasana qabihan. Dia tidak dapat menjadikannya sesuatu yang qabih, yang jelek, menjadi sesuatu yang baik, atau sebaliknya. Dia tidak dapat menjadikan yang baik menjadi jelek. Lakinnaha yukhfiha katsiran. Akan tetapi, ya, dia hanya menyembunyikan saja kebanyakan. Kemudian Asy-Syaikh mengatakan wa kadzalika fid dzauqi. Demikian pula dengan dzauq. Dzauq ini rasa. Yakhtalifun nasu fihi ikhtilafan katsira. Ya, manusia, orang-orang banyak berselisih mengenai hal ini. Walihada qala al-ulama'u. Oleh karena itulah ulama mengatakan fi babil jinayat, mengenai bab jinayah, kejahatan, kriminal, ya. Lau jana 'alaihi hatta faqada dzauqahu fa innahu yalzamuhu diyatun kamilatun mi'atu ba'irin. Seandainya ada orang yang jana alai, ya, ada yang berbuat jinayat, berbuat kriminal, ya, kejahatan, ya, faqad hatta faqada dzauqahu, sampai orang tersebut, korban itu kehilangan rasanya. Antum berantem sama teman, ya enggak? Lagi berantem padahal teman antum pukul, ya, karena berebutan, ya, berebutan apa nih? Nah, berebutan akhwat, ya Allah. Masa akhwat direbutinnya? Berebutan yang lain lah. Antum pukul, Ainur jepol, Mas Patur, cetok. Sampai Mas Patur kehilangan rasa langsung. Enggak bisa merasakan mana manis, asam, pahit. Kenapa? Ditonjok Ainur. Ya. Gara-gara ditonjok Ainur. Nah, maka fa innahu yalzamu, maka sang pemukul ini yang melakukan tindak kriminal ini, dia mesti membayar diyatun, membayar diyat. Diyatnya gimana? Kamilah. Mesti bayar diyatnya itu sempurna. Seperti dia membunuh orang enggak sengaja gitu. Dia bunuh orang enggak sengaja. Ya. Kan bayar diyat. Bayar diyatnya berapa? Mi'atu ba'irin. 100 ekor onta atau senilai dengan itu. Satu ekor onta 30 juta kali 100, banyak. Berapa Pak Edi? 3M. Masya Allah, 3M. Antum, ya, mesti bayar ke orang 3M gara-gara itu. Kayaknya hati-hati, ya. Nah, Falau jana alai hatta faqada sam'ahu lazimahu diyatun kamilatun. Seandainya ada orang yang berbuat kejahatan kepadanya hingga dia kehilangan pendengarannya, maka si pelaku mesti bayar diyat kamilah. Ya, kehilangan indrawi dia, ya, pendengaran ditonjok sampai budek misalnya. Ah, itu ya. Lakin nah ini mesti bayar itu. Pokoknya kalau hilang indrawi, nah, bayar kamilah. Beli di mana pendengaran susah. Matanya sampai buta. Nah, gimana? Lakin lawidda'a al-majni alaih. Ya. Tapi seandainya ada yang mengklaim majni alaih. Majni itu isim maf'ul kan? Ada yang mengklaim dia sebagai korban ya, kejahatan. Oh, saya ditonjok Ainur ini. Ah. Mas Bowo mukul saya ini sampai saya budek, ya. Sampai saya nggak bisa merasakan apa-apa, sampai saya buta atau dan itunya. Loh gimana nih? Kan dia nanti nuntut diat, diatnya berapa? Kamilah, diatun kamilah. Ya, annahu faqada sam'ah, bahwa dia kehilangan pendengarannya. Waqala al-jani, maka al-jani pelakunya, isim fa'ilnya ini. Yang memukul berkata kepadanya, abadan anta tasma, selamanya kamu masih bisa dengar, woi gitu. Artinya ente jangan bohong, abadan anta tasma, kamu selamanya masih bisa dengar, nggak boleh. Wal majni alai kullama kulnala, maka si korban setiap kali kita berkata kepadanya, ya bulan qala madza taqul, dia mengatakan, ngomong apa ente, ngomong apaan sih? Masa itu saya enggak dengar gitu. Atau dengernya yang lain, bolot gitu kan. Ini Mas ada oleh-oleh sedikit. Hah? Undangan pernikahan. Wah, salah dengar dia. Salah terus, kalau sesekali sih enggak apa-apa. Ya, sesekali mungkin lagi melamun. Ya, dengernya apa, ingat yang dilamunnya. Disangka itu. Wa huwa yasma', padahal dia dengar. Lakin yuridu mi'ata ba'irin diatan. Tapi dia cuma pengen apa? Pengen 100 onta sebagai pembayaran dia. Fa kaifa nakhtabiru hadha? Gimana kita menguji orang ini? Kan repot. Ah, antum berantem di jalan. Orang itu jatuh. Wah, bersandiwara dia kan diving. Kan pemain bola aja begitu kan, biar dapat penalti diving. Antum juga biar dapat dia diving. Aduh. Kuping gue langsung budek gitu. Aduh. Ngomong apa? Kenapa, Pak? Apaan? Saya ditonjok sama dia sampai budek kuping saya. Misalkan begitu. Wah, repot ini antum kayak begitu tuh. Dia bisa aja kan berakting bolot 1 bulan ya. Demi 100 ekor unta, 3M. Ya gak Pak Edi, 3M, abis itu dia Masya Allah, beli ini, beli itu, ta'adud. Dapat 3M. Ya gak Pak Suradi. Pak Suradi kalau dapat 3M gimana Pak Suradi? Keluar dari Taman Sakinah, beli rumah di sono ya, di dekat pinggir tol itu. Nah, mana sekarang? Nah, gimana? Pakai banyak tabiru, sahada. Gimana kita menguji orang ini? Kok bisa-bisaan dengan aku-ngaku? Ya qulul ulama urahimahullah. Para ulama, ya, semoga Allah merahmati mereka, menjawab. Inna na'tihi ala ghaflatin. Nah, kita mendatangi orang tadi yang mengklaim dia kehilangan salah satu indrawinya ala ghaflatin. Ala ghaflatin maksudnya ketika dilalai. Ketika dia lagi enggak tahu, kita datengin dia. Wa naf'alu syai'an yakunu fihi sautun khafiyun. Kok sautun khafiyun? Sautun qawiyun harusnya. Sautun qawiyun. Nah, coret ini, mungkin salah ini. Ya. Nanti kan dia mau teriak, masa pakai sautun khafi, suara yang pelan? Masa suara yang pelan? Gimana dia mau kaget? Karena nanti fa'in fazi'a. Nah, kalau dia kaget, nah kalau masa sautun khafi, gimana ceritanya dia bisa kaget? Ya. Nah, gitu. Kaget apa? Kalau, woi, mah baru dia kaget. Ah, ini dusta nih. Berarti dia enggak budek. Nah, dia enggak enggak tuli karena dipukul. Nah, baik, kata Syekh, naf'alu hasyai'an, kita membuat suatu satu hal, jebakan-jebakan. Yakun fihi sautun, kita ganti bukan khafiyun, qawiyun. Nah, qawiyun, suara yang keras. Fa in fazi'a, kalau dia kaget, jejer, gitu kan. Nah, kasih petasan, dia lagi lewat kasih petasan jangwe. Dia kan lagi lalai itu enggak tahu, dia lagi lewat kasih jangwe. Dus. Tapi petasan cabai rawit, ayam pari, jedor. Kalau dia kaget, bangun, makan nasi ya. Garam gitu. Wah, ini berarti dusta ini. Nah, ya Ainur ya. Kok antum ketawa Ainur? Dulu biasa begitu kalau kaget ya. Bangun. Kan nasi kayak garam gitu. Nah, fa in fazi'a, kalau dia kaget, alimna. Ya, baru kita mengetahui annahu yasma'u, bahwa dia itu masih dengar. Wa illa, tapi kalau enggak dengar, wa huwa shadiqun. Baru dia jujur. Ya, dia lagi lewat, kita lemparin petasan jangwe, 5 biji langsung. Jutor, dia enggak ngerasa apa-apa. Orang-orang yang lihat ngeri lihat. Dia cuek aja. Dia cuek, jutor. Kasih lagi tuh petasan yang apa tuh? Yang banting gitu. Dilempar. Kok saya tahu sih? Dulu masih kecil ya. Jujur. Nah, itu dia enggak kaget juga apa? Bahwa sadiq, berarti dia jujur. Udah berarti bayar itu 100 ekor unta, pembayaran dia. Nah, wa kadzalika aidan man da'ana hujuniya alaihi hatta faqada basarahu. Demikian pula manida'a, bagi orang yang mengklaim annahu junia alaih, bahwasanya dia menjadi korban kriminal, hatta faqada basaruh, sampai dia kehilangan pandangan dia, jadi buta. Waqal, dia mengatakan uridu diyatan kamilatan. Langsung minta, saya pengen bayar diyat sempurna, mata saya gak bisa ngeliat nih gara-gara kamu colok misalkan. Gimana ini ya? Saya lagi di naik motor di belakang kamu. Apa knalpot kamu itu banget. Knalpot kamu ini ya, hitam, langsung mata saya enggak bisa ngelihat. Langsung mata saya bukan cuman ya cireng, jereng, mata saya langsung buta. Ini misalkan begitu kan. Oh, gimana nih ceritanya nih? Kita bayar diat enggak ke dia nih? Ya. Taib, fa kaifa nakhtabiru? Gimana kita menguji orang ini? Nakhtabiru, qala ba'duhum, sebagian mereka para ulama menjadikan naj'alu aynah. Ya, kita jadikan mata dia amamam syamsi, di depan matahari. Artinya kita suruh orang ini berdiri di depan matahari. Diteriknya matahari, ngadep matahari. Kan dia ngaku buta tuh, ya. Kalau acting kan dia bisa aja kan? Pura-pura pakai tongkat begitu kan. Maftuhatan, dalam keadaan matanya terbuka. Kalau dia buta dia gak merasa apa-apa. Kok dia buta ngadep ke matahari, gak silo. Nah, kan gitu. Gak silo dia ya. Tapi kalau dia buta, ada matahari di ngeliat ke atas, gak ada tuh dia bilang silo men, gak ada ngomong begitu. Fa'indama'at fahuwa yubsiru. Nah, kalau ternyata matanya itu bercucuran air mata. Karena kan kalau orang silo dipaksain kan lama-lama gak kuat. Gitu kan. Ada ini apa silo dipaksain lagi. Lama-lama keluar apa air mata dia. Nah, kalau begitu fahuwa yubsiru, berarti dia melihat. Wa illa fahuwa la yubsir. Tapi kalau enggak, tetap terus dipandang di situ enggak ngeliat juga, berarti dia memang enggak melihat. Wa qala ba'duhum, ya, dan sebagian para ulama mengatakan ya tashhar syai'an haula fujaah, mesti di itu ya, secara tiba-tiba kalau dia menundukkan pandangannya berarti dia tidak dapat melihat. Nah, wa in kana al'an walhamdulillah, walaupun saat ini alhamdulillah yastati'ul atibba'u, para dokter dapat idrak kadalik, dapat menelusuri hal tersebut. Nah, ini orang bohongan apa enggak? Tamaman secara sempurna. Bitorikotihim, dengan metode mereka, metode para dokter. Walaupun sekarang gitu, ada orang ngaku-ngaku, waduh saya ketonjok si pulan nih, sampai kuping saya budek, ya, sampai saya tuli. Nah, dokter kan bisa menganalisa secara sempurna. Al-qasdu maksudnya ialah, annama yudrakul bil hawasi, ya, bahwa yang dapat digapai dengan indrawi ala ra'il mu'alibi, berdasarkan pendapat mu'alif, yaitu al-imriti rahimullah, minal ilmi daruri, itu termasuk ilmu daruri. Wahada kama sabak, dan ini sebagaimana yang telah berlalu, amrun qad yunaqashu fihi, ini adalah sesuatu yang dikritik, ya, yang kata al-imriti itu, sesuatu yang dapat digapai dengan indrawi itu adalah ilmu daruri, itu bisa dikritik. Wassahihu annal ilma ad-daruriyyah huwa alladhi la yumkinu daf'uhu. Nah, pendapat yang benar menurut Syekh Al-Utsaimin, ilmu daruri itu apa sih? Ilmu daruri itu ilmu yang tidak mungkin untuk ditolak. Nah, kalau cuman berdasarkan hisiah, wah nanti ya bisa bukan dikatakan daruri, ya kenabian rasul, ya enggak bisa dirasakan enggak? Enggak kan? Nah, ya, Rasul mengaku sebagai nabi. Ya, orang awam enggak tahu gimana dulu. Ya, kalau orang ahli kitab tahu dibaca kitab. Orang musyrikin enggak tahu. Walaupun nanti disampaikan hujah-hujah, ayat terang benderang mukjizat baru dia beriman. Nah, fa ilmuna bi annal wahidan nisful itsnain. Nah, maka ilmuna, pengetahuan kita bahwa satu itu adalah setengahnya dari dua. Hadza ilmun daruri la yumkin daf'uhu, yang tidak mungkin untuk ditolak. Ya, itlaqan secara mutlak. Lau aradtu an adfa'ahu an nafsi ma dafa'tuhu, seandainya saya apa namanya hendak menolaknya dari diri saya, maka saya tidak akan dapat menolaknya. Apa tadi? Satu adalah setengah dari dua, maksudnya apa? Satu dibagi dua, satu kali satu, apa, satu tambah satu berapa? Dua, itu pasti, itu pasti, ya, nggak mungkin ditolak. Wa ilmi bima aradahu an qurbin atahaqquhu hada ilmun daruri, dan pengetahuan saya terhadap apa yang saya lihat, ya, dari sesuatu yang dekat yang saya meyakini, ya, itu adalah ilmu daruri. Dan ilmuna, pengetahuan kita, bi anna hunaka, bahwa di sana ada khalikan, ada sang pencipta, itu pun ilmu daruri. Ya enggak? Enggak mungkin enggak ada pencipta. Di mana ceritanya enggak ada pencipta? Alam ini bisa terjadi, diciptakan dalam keadaan yang demikian. Qala ta'ala am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan dari selain sesuatu ataukah mereka yang mencipta? Nah, ini kan enggak mungkin yang mereka yang mencipta. Ataukah mereka diciptakan dari ya sesuatu yang lain? Diciptakan oleh apa mereka? Oleh kera, kata Darwin. Nah, ini enggak mungkin. Hada mimma la yumkinu daf'uhu. Ini di antara hal-hal yang tidak mungkin untuk ditolak. Waswab annal ilma daruri ma la yumkinu daf'uhu. Ini yang benar. Ilmu daruri adalah ilmu yang tidak mungkin untuk ditolak. Wal ilma nadari ma yuhtaju fi subutihi ilal istidlal. Wallahu a'lam. Sedangkan ilmu nadari ialah yang dibutuhkan pada penetapannya, dibutuhkan istidlal. Fa'idatun. Kulna fi ta'rifil jahli al-murakkabi wal jahli al-basiti, innal jahli al-murakkaba zammuhu asyaddu minal jahli al-basiti. Ya, kulna, kami telah menyampaikan, kata Syekh, pada definisi jahal murakkab dan jahal basit. Innal jahal murakkab, bahwa jahal murakkab itu dhammuhu, celaannya asyaddu, lebih keras daripada jahal basit. Falau annal alimah, seandainya seorang yang berilmu, adraka syai'a, dia mengetahui sesuatu hal ala khilafihi, tetapi pengetahuan dia ini ya, berbeda dengan kenyataan, berbeda dengan realita, fakta, hakikatnya. Pengetahuan dia berbeda dengan kenyataan dari kebenaran itu, dari sesuatu itu. Wasu'ila fi hadha syai, wasu'ila fi hadha syai'i amiyun. Nah, ada seorang ami, seorang awam bertanya kepada alim tadi. Alim tadi berpendapat bahwa ini boleh, padahal itu enggak boleh. Alim ini berpendapat sesuatu hal, hal ini adalah boleh, padahal tidak boleh. Nah, ada orang awam bertanya. Maka si alim tadi akan jawab dengan pengetahuan dia yang keliru. Dia jawab tadi apa? Boleh, padahal tidak boleh. Ya. Apa hukumnya? Ya, musik. Sang alim tadi mengatakan boleh, padahal boleh enggak? Enggak boleh, misalkan. Nah, la a'rif, faqala la a'rif. Nah, misalkan si Amit itu mengatakan saya enggak tahu. Ya. Wasu'ila al-alim. Dan si alim itu ditanya lagi. Ya. Wasu'ila fi hadha an syai'in ami. Oh, afwan, ini wasu'ila. Tadi saya baca. Wasu'ila fi hadha syai', ada ami, seorang awam ditanya tentang perkara tadi. Dia menjawab la'arif. Wasu'ila al-alim. Nah, sekarang si alimnya ditanya. Kalau gitu gimana hukumnya? Nah, saya kan enggak tahu. Fa ajaba bi khilafi ma huwa alaihi al-amru. Maka dia menjawab dengan jawaban yang berbeda dengan kenyataannya. Dengan kenyataan perkara tersebut. Dengan hakikat perkara tersebut. Maka famin huwa al-jahil huna. Kalau begitu faman huwa al-jahil huna. Faman, kalau begitu siapa yang jahil di sini? La syakka annahu al-alim. Tidak diragukan lagi yang jahil itu adalah alim. Li annal asla, karena hukum asalnya fihi annahu alimun. Pada orang itu alim, bi annahu ya'riful asya'ah. Dia mengetahui banyak hal, ala ma hiya alaih, yang sesuai dengan hakikatnya. Wasailu, si awam ini yang bertanya, la buda ayyuqallidal alima. Dia mesti bertaklid kepada si alim tadi, hatta law akhta'a. Walaupun si alim itu ya, keliru, salah. Fa khata'u sa'ili ala nafsihi. Nah, khata'nya si sa'il itu pada diri dia sendiri. Yang salah ya dia, ya udah. Wa khata'ul alim alladhi ajaba bi khilafi sawabi ala nafsihi wa ala ghairihi. Nah, sedangkan kesalahan si alim itu sudah kesalahannya itu ya, yang dia menjawab berbeda dengan kebenaran, itu sudah ala nafsihi, dia tanggung pada dirinya sendiri, wa ala ghairihi, dan dia menanggung untuk orang lain yang mengambil jawaban keliru dia. Fa yakunu jahluhu muraqqaban. Maka jadilah kebodohan si alim tadi pada kasus ini muraqqab. Bertingkat-tingkat, bersusun-susun. Faedatun ukhra, faedah yang lainnya. Ad-daruratu al-hissiyatu. Ma yudraku al-hawasi al-khamsi. Apa darurah hissiyah? Itu yang diketahui dengan hawa, dengan panca indera yang lima. Ad-darurah al-aqliyah. Apa darurah aqliyah? Ma yudraku bil-aqli. Itu yang dapat diketahui dengan akal. Wad-daruratu asy-syar'iyyatu, apa darurat syar'iyyah? Walladhi yaqulu anhu al-ulama'u rahimahullah. Yu'lamu bid-darurati min ad-din. Sedangkan darurat syar'iyyah ialah yang dikatakan oleh para ulama sebagai yu'lamu bid-darurati min ad-din. Yaitu yang diketahui secara pasti dalam agama ini. Secara pasti. La yas'u jahluhu, yang enggak boleh untuk tidak diketahui. Ya. Misal contoh, idza kanal insanu ya'ishu fi biladil Islam, apabila seseorang dia tinggal, dia hidup di negeri Islam. Fa innahu ya'lamu bidarurati anna shauma wajibun. Maka dia mengetahui secara daruri, daruri apa ini namanya? Daruri akli, daruri hissi atau daruri syar'i? Daruri syar'i. Maka dia mengetahui secara daruri bahwa shaum di bulan Ramadan hukumnya wajib. Wa kadzalika salatu, demikian pula salat. Walau qala qailun laka, seandainya ada yang berkata kepada anda, wa anta muslimun ta'ishu fi biladil muslimin, dan anda sendiri muslim. Anda tinggal di negeri muslimin. Anda tinggal di Indonesia. Indonesia negeri muslim bukan? Ini mayoritasnya muslim. Mayoritasnya muslim ini semua. Dan syiar-syiar Islam diamalkan, ditegakkan. Azan Jumat, azan sholat berjamaah, semua bebas pakai cadar, pakai jilbab, pakai jenggot. Nah, ya kajian kayak begini nih di sini. Nah, syiar-syiar Islam bebas. Hari Idul Fitri diliburkan, ya, boleh dipakai lapangan untuk sholat Id, Jumatan dan seterusnya. Syiar-syiar Islam nampak, syiar-syiarnya. Halis sholat wajibatun. Ya, ini antum tinggal di negeri muslim, antum ditanya, apakah sholat wajib? Hal takulu, apakah anda akan mengatakan, saya murojaah dulu, sholat wajib gak? Sholat lima waktu wajib gak? Apa ada khilaf? Apa ada ini? Apa mubah? Apa sunnah? Ya? Atau antum akan, apakah antum mengatakan, as'alul ulama, saya mau tanya ulama dulu, apa hukum sholat fardu lima waktu? Bitab'ila, secara tabiat, secara hakikat, enggak bisa begitu. Li'annal wujuba sholati ma'lumun minad dini bidarurah. Karena wajibnya sholat itu ma'lumun minad dini bidarurah. Ini berarti apa? Darurah syar'i. Darurah syar'i yang seorang enggak boleh tidak mengetahui. Ya, la yasu'al muslim jahluhu. Enggak boleh seorang muslim tidak tahu. Dia mesti tahu. Ya. Wa kadzalika zina. Demikian pula zina. Muharramun, dia adalah sesuatu yang diharamkan. Liman ya'ishu ma'al muslimin, ya, bagi siapa saja yang tinggal bersama kaum muslimin. La yahtaju ila nadarin wastidlalin, dia enggak butuh lagi kepada nador, penelitian dan pencarian dalil, ya. Saya mau cari dulu dalil, ya. Buat apaan? Kali zina diperselisihkan. Kali zina pada kondisi kepepet boleh. Wah. Kali zina, ya, kalau udah gak tahan gak apa-apa, daripada saya puasa 40 hari, nah, istri saya nipas 40 hari, misalkan istrinya nipas 40 hari, nah, dia makan Indomie aja 40 hari. Oh, Indomie ini, ah, lah, ini la yusminu wa la yugni min ju' gak membuat gemuk dan enggak menghilangkan lapar. La yusminu wa la yughni min ju'. Ah, ini gimana ini, ya? Enggak, bukan solusi Indomie 40 itu. Bukan solusi. Waduh, saya kepepet nih. Aduh. Saya mau ke tempat pelacuran aja lah. Lokalisasi. Loh, akhi, enggak boleh, akhi. Oh, ini ya, dia terobos terus. Zina haram, oh haram, astagfirullah, saya gak tahu. Saya pikir hanya makruh, la ilaha illallah. Yu'dzar, Allah yu'dzar, diujur ke orang ini. Lah, gak bisa. Dia tinggal di mana, kecuali dia baru masuk Islam di Indonesia, langsung dia balik lagi ke negerinya, di sono, di Eskimo. Di sono, di mana, Greenland sono. Greenland, Denmark sono, daerah Skandinavia sono, di Oslo, Norwegia, atau Helsinki, Finlandia, daerah sono. Dia enggak tahu apa-apa, baru masuk Islam di Indonesia, sono. Sono biasa. Sono biasa. Ya, sono biasa. Enggak tahu dia. Enggak mungkin baru kita katakan, ya, nah, ini dosa dia. Tapi urusan dia pada Allah, yu'zar. Ya, bijahlihi. Ya, ini uzur bil jahl. La yahtaju ila nadar istidal. Fasarat indana ad-daruratu salah satu aqsamin. Ya, fasarat indana ad-daruratu, maka jadilah darurah di sisi kita itu salah satu aqsamin. Ada tiga macam. Ada tiga macam darurah. Daruratun hisiyatun, daruratun aqliyatun, daruratun syar'iyatun. Ada tiga macam darurah hisiyah, ya, yang dapat dicapai dengan his, bahwasanya kayak apa namanya, garam itu asin, udah itu darurah hisiyah. Dapat di, darurah akliyah dapat digapai dengan akal, ya, masuk ke tungku api besar bisa mematikan, nah, itu darurah akliyah. Nah, darurah syar'iyah, nah ini yang tadi, ya, ntar lagi bulan Ramadan, gak ada lagi orang sengaja, loh, memangnya puasa Ramadan, ya, wajib. Saya pikir cuman Sunnah boleh-boleh aja. Boleh kerjakan, boleh enggak. Oh, ini enggak bisa. Tinggal di mana? Di Kampung Siluman. Kampung Siluman sini maksudnya. Ini namanya Kampung Siluman. Ya. Saya dulu waktu lewat sini, hah, Kampung Siluman. Oh, ini kali yang dikatakan jin buang anak. Tempat jin buang anak. Eh, ternyata tinggal di sini. Allah Ustaz. Sudah cukup ya, nanti kita lanjut lagi. Di bait 28. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.